Mitra Bisnis, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD heran, mengapa kualitas infrastruktur tetap jelek meski budgetnya terus naik dalam 4 tahun terakhir. KPPOD juga bingung kenapa korupsi bisa terus terjadi meski proyek sudah dilakukan secara lelang elektronik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda? Ini memang menakjubkan ya, di APBN sendiri kan sekarang ini totalnya lebih dari 1.400 triliun. Tapi dengan anggaran sebesar itu dan hampir 200-an triliun itu untuk membangun infrastruktur, tetapi faktanya di seluruh Indonesia ini infrastruktur tidak ada yang bagus, semuanya berantakan. Ini memang membuktikan bahwa tingkat korupsi di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan ini terjadi bukan hanya di pelaksanaan, tetapi sudah korupsi sekarang ini sudah dimulai sejak dari pembahasan anggaran. Jadi pembahasan anggaran itu sudah di markup, kemudian nanti di lapangan itu di markup lagi, jadi dua kali tingkat korupsinya. Jadi sekitar, kalau misalnya ada anggaran sekitar 150 triliun yang sampai ke bawah itu, ya sekitar 75 triliun, nah separuhnya itu mungkin lebih itu sudah dikorupsi. Nah, tingkat pengawasan ini kan akibat dari permainan yang sangat, yang mafioso ini, jadi mulai dari hulu sampai hilir itu dikuasai oleh para koruptor, para mafioso, ini sehingga menjadi sulit untuk diawasi ya, apakah benar misalnya pembangunan jalan, pembangunan irigasi ini betul-betul sesuai. Ini hampir tidak ada mekanisme untuk mengontrolnya. Ada para pengontrol seperti BPKP ini, tapi juga kita tahu BPKP juga sering menjadi bagian dari operasi para koruptor itu, sehingga dari pengawasan sampai pelaksanaan ini merupakan jaringan dari korupsi dari para koruptor itu. Nah, makanya sampai sekarang ini kita misalnya sudah bertahun-tahun anggaran APBN itu sekitar 1.400-an triliun tapi tidak menghasilkan infrastruktur yang baik. Nah, mengenai masalah mekanisme tender ini kan kemudian hanya dijadikan formalitas saja, karena ketika kita lihat misalnya dari kasus-kasus korupsi yang terungkap seperti di Wisma Atlet atau kasus Hambalang misalnya, itu kan ada perusahaan yang fiktif, kemudian ada oknum, ada pejabat negara, penyelenggara negara bikin perusahaan yang fiktif itu, kemudian dia ikut tender dan memenangkan tender, kemudian dia serahkan lagi kepada pelaksananya, tentu saja setelah dipotong berbagai fee segala macam itu. Akibatnya sampai ke bawah ini, sampai ke tingkat pelaksanaan, uang itu menjadi sangat sedikit. Nah, dengan uang yang sangat sedikit, yang tidak sesuai dengan material atau bahan yang semula diajukan untuk infrastruktur ini, yang mengakibatkan kalau ada pembangunan dalam waktu sekejap, kena hujan sebentar aja sudah hancur-hancuran lagi. Dan itulah yang terjadi di pembangunan infrastruktur di negeri kita. Semua ini memang melibatkan terutama partai-partai yang berkuasa di situlah. Jadi mulai dari DPR, kemudian DPRD, mulai dari menteri, kemudian sampai ke kalau ke daerah, sampai ke gubernur, bupati, itu merupakan jaringan dari korupsi itu sendiri. Lalu, solusi seperti apa yang perlu ditempuh agar hal-hal seperti ini tidak terus terulang dan kualitas infrastruktur bisa lebih baik, Pak? Ini agak susah ya, karena pemberantasan korupsi model-model yang infrastruktur ini harus dimulai dari atas. Sementara instrumen hukum kita yang untuk mengawasi aliran dana uang negara itu juga sangat terbatas. Untuk sampai seperti misalnya ke bagaimana mengontrol anggaran yang sampai ke Papua, sampai di Kalimantan atau di Sulawesi yang daerah-daerah yang di luar, yang kawasan timur itu. Ini tidak ada instrumen yang jelas, yang clear, yang untuk mengawasi itu. Jadi memang masih agak sulit, kecuali kalau itu dimulai dari pusat ya, dari tingkat pusat soal anggarannya diawasi, kemudian pelaksanaannya juga diawasi, ini baru bisa clear. Sementara kekuatan masyarakat yang untuk melakukan pengawasan itu, kalau tidak didukung oleh instrumen hukum yang baik, ini kontrol dari masyarakat ini menjadi sia-sia juga. Misalnya masyarakat melihat pembangunan jembatan ini tidak sesuai dengan stake, seperti yang pelang-pelangnya kan suka dipasang di situ, tidak sesuai dengan itu, kemudian ketika mengadukan kepada siapa? kepada kepolisian, kepolisian bagian dari jaringan korupsi kekejaksaan, bagian dari jaringan korupsi sementara ke KPK. Di KPK sendiri dengan SDM yang sangat sedikit juga agak sulit juga untuk menjangkau daerah-daerah semacam itu. Apalagi konsep KPK kan lebih tertarik untuk kasus-kasus yang dia tangani sendiri, yaitu yang tertangkap tangan. Pengaduan-pengaduan ini agak sulit ditindaklanjuti ya oleh lembaga-lembaga hukum, bahkan oleh seperti KPK sendiri. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.